ti. Terima kasih, Mimi. Kalau manusia ada dalam derita, dunia ini kan terasa neraka. Air mata tak cukup untuk berkata, amarah bukanlah caranya bicara. Deep.